ilmu ngecap masih terus kita akan perbincangkan sampai jam 6 nanti, tentunya bersama Bang Kavi Kurnia yang saat ini masih ada di jalan terjebak macet. Bang Kavi, Bang Kavi terputus ya rupanya ya, dan ini masih saya tunggu juga untuk SMS Anda di 0816924924, 0816924924. Jangan lupa Anda pun bisa mendapatkan hadiah kalau Anda merupakan pengirim SMS terbaik ya. Kita akan bagi-bagi buku dan juga ada kaosnya Bang Kavi. Kavi's Break, sorry. Dan jangan lupa untuk mitra bisnis yang di Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan di Asika, Yogyakarta. Kita masih berbincang-bincang seputar ilmu ngecap ya. Ilmu ngecap, tadi kalau bilang kecap itu gak ada nomor 2, nomor 3, nomor 4. Selalu dibilang tuh kecap nomor 1 gitu. Dan ini ilmu ini ada seninya, bisa diterapkan oleh semua business owner untuk semua produk-produknya begitu ya. Baik, saya masih akan menunggu kembali Bang Kavi Kurnia, sudah ada di ujung telepon. Bang Kavi? Yeah. Terputus tadi? Bukan, kalau nggak lobet. Oh begitu, ya. Di depan RRI lagi. Ya, iya. Di depan RRI? Iya. Dari museum ke depan RRI. Lumayan lah, Bang. Ini macetnya total gini, nggak tahu kenapa. Ya, biasalah ada genangan air di depan situ, pasti ada macetnya panjang banget. Makanya. Mm-hmm. Sabar ya, Bang Kavi. Iya. Yeah. Bang Kavi, ilmu ngecap ini ada SMS banyak banget yang udah masuk ke 0816924924. Ada yang nanya lagi nih, ilmu ngecap teh naon? Nah, ya kan begini, makanya kan kalau di bahasa kerennya itu tuh ilmu ngecap itu dibagi dua, hard selling dan soft selling gitu loh. Halo? Iya Bang. Ya, hard selling dan soft selling. Misalnya ada real estate di Jakarta Utara gitu kan, hard selling gitu loh. Dijamin selama berapa ratus tahun tidak akan banjir. Wah, itu hard selling. Gitu loh. Jadi ilmu apa, ilmu ngecatnya ada yang benar-benar to the point, to dust gitu loh. Tapi ada juga ilmu ngecat yang soft selling, yang tidak langsung cedos gitu loh, tapi mendayu-dayu gitu loh. Misalnya? Ya misalnya, umpama kalau tadi saya bilang kan dijamin sini. Kalau ini mungkin dibilang ceritanya panjang lebar tentang arsitektur, tentang feng shui, dan seterusnya gitu. Itu dibikin sedemikian rupa sehingga menjadi soft selling. Menjadi suatu cerita dan dongeng yang ada awalnya sampai ke belakangnya itu ada cerita yang cukup lengkap gitu. Itu kalau mungkin dibentuk iklan gitu, yang story gitu sih enak ya untuk diikutin story-nya. Ya kalau di dalam dunia iklan, kalau yang dibilang soft selling itu advertorial. Ya, okay. Ya. Kalau yang apa ini disebut advertorial. Kalau iklan yang biasa sale 70%, nah itu udah hard selling banget ya. Hard selling ini efektifnya dibandingkan dengan top selling tuh gimana Bang? Kadang-kadang kan kalau hard selling kan langsung ternganga gitu ya. Wow, laku gitu loh. Tapi kan kalau biasanya kalau barangnya ini cukup mahal gitu loh, harganya cukup tinggi gitu loh, dan itu juga ditujukan kepada segmen market tertentu gitu loh. Kadang-kadang hard selling itu dianggap menjadi lu desperate, lu mau jual produk lu gitu loh. Cuman nah, kalah gitu ya. Kadang-kadang kita kagak boleh nafsu gitu loh, pakai hard selling, jadi harus pakai soft selling. Oke. Okay. Jadi ya sama lah, ada yang harus hajar bleh, ada yang tidak boleh hajar bleh, ya kan? Yang apa tuh kalau yang bisa hard amat top itu yang kategorinya kayak apa Bang? Iya, kategorinya adalah kalau hard selling itu, kalau memang kita misalnya ya hard selling itu produk kita langsung aja tidak neko-neko gitu loh, terus kemudian menjangkau konsumen banyak gitu loh, mungkin kita harus menggunakan hard selling gitu loh. Apalagi kalau misalnya persaingan kita hanya ditentukan oleh harga misalnya. Kita udah itu kan, kalau produk yang udah udah misalnya hanya harga, maka yang kita lakukan adalah ya adu murah. Oke. Okay. Nah, tapi kalau produk kita, misalnya nih produk kita lebih mahal dari kebanyakan kompetitor gitu loh, kita mungkin kan nggak bisa bersaing di harga, kita nggak bisa adu harga, maka kita harus adu cerita, adu fitur gitu loh, gitu loh. Kalau nggak akan susah gitu loh. Gitu. Oke, ini ada Pak Anung nih, Pak Anung SMS-nya. Tapi repot bang, kalau politikus yang pada jago ngecap tanpa bukti realitas, negara ini kan hancur. Gitu, betul juga sih ya. Tapi itu Pak, mereka-mereka ini malah nggak usah diajarin, udah pada jago ngecap ya bang ya. Iya dong, politikus aja jago ngecap, apalagi salesman. Salesman harus lebih jago dari politikus tuh. Jangan mau kalah ya bang ya. Iya. Ini ada SMS dari Pak Kris, Ibu mungkin, Ibu Krisna di TBS Simatupang. Selamat sore Bang Kavi. Apakah art of storytelling ini juga termasuk cara menceritakan story untuk gugah semangat tim Bang? Iya, bisa juga. Jadi misalnya kalau yang kita jual itu bukan sesuatu yang tangible, artinya misalnya kita mau menjual ide gitu loh, atau menjual semangat gitu loh, kan itu harus dijual juga. Jadi misalnya kita ada program di kantor, kita mau jual ke anak buah kita, itu kemungkinan kan besar juga harus dijual dengan storytelling ya, gitu loh. Kenapa kita harus mengadakan ini? Nah, saya punya pengalaman yang sangat luar biasa gitu. Ini benar-benar salesman-nya jago di art of storytelling gitu kan. Gimana bang? Jadi saya tuh dulu kalau saya ke Surabaya tuh gitu ya, itu tidak jauh dari airport itu, itu ada toko oleh-oleh Surabaya, toko oleh-oleh khas Surabaya gitu. Nah, kalau saya dulu salah satu oleh-oleh yang paling sering saya beli itu adalah kerupuk udang. Kerupuk udang Surabaya kan terkenal. Oke. Nah, kerupuk udang itu ada yang mahal, ada yang murah gitu loh. Nah, suatu hari saya melihat gitu loh ya, ada kerupuk udang yang dibungkus dengan packaging, dengan kemasan khusus gitu loh. Tidak ada detail kerupuk udangnya, tapi cuma di tanda tangannya. Jadi ada tanda tangannya gitu. Siapa yang tanda tangan siapa itu, Bang? Yang bikin. Oh, yang bikin. Justru saya nanya sama si mbaknya. Saya bilang, Mbak, ini kerupuk udang apa? Dia bilang, oh ini Pak, ini kerupuk udang special. Ini kerupuk udang istimewa, limited edition. Kagak ada mati. Kerupuk udang ada, limited edition. Mati ya lo. Terus, yeah. Namanya kan saya kan jadi terpesona dong. Gitu loh. Saya bilang, kerupuk udang limited edition, maksudnya apa? Saya bilang, oh ini Pak, ini ya Pak, kebetulan kerupuk udang itu kerupuk udang Cina gitu loh. Jadi dia bilang, ini Pak yang bikin kerupuk udang ini adalah pemiliknya langsung Pak, gitu loh. Ya saya bilang kalau pemiliknya langsung, biasa-biasa aja dong, apa anehnya gitu loh. Oh Pak, ini justru kerupuk udangnya Pak dibikin pada saat hanya pemiliknya itu kalau lagi sedih. Hah? Lagi apa? Lagi sedih. Oh, jadi berarti itu kerupuk udang galau dong, Bang. Justru ini benar gitu loh. Dia bilang yang apa pemiliknya itu, ya, itu kalau lagi sedih, ya, lagi galau gitu loh, itu dia ke pasar sendiri, dia cari udang yang bagus gitu loh. Terus kemudian dia bikin kerupuk udang itu dengan tangannya sendiri, handmade gitu loh. Terus kemudian benar-benar galau, maka kerupuk udangnya itu penuh dengan emosi, maka bikinannya luar biasa katanya gitu loh. Oh gitu. Iya, nah gue diceritain begitu, gue beli nggak, gue beli 3 bungkus. Limited edition. Tapi entah gitu, saya kasih emak gue kasih kolega gue di Hong Kong, gue kirimin dong. Sampai hari ini mereka masih nanya, mana tuh kerupuk udang sedih katanya gitu loh. Tapi kan apa ceritanya itu ya, itu amazing gitu loh, itu storytellingnya luar biasa sekali. Jadi jadi kan kita tersentuh gitu loh, tersentuh sehingga walaupun kerupuk udang itu mahal gitu loh kita beli, tapi kita tersentuh gitu loh, karena ceritanya itu sedemikian sentimental gitu kalau yeah. lagu balada banget ya, ya kan. Terus itu satu hari saya ketemu yang punyanya dong, yang bikin kerupuk udang itu. Saya tanya sama dia, kerupuk udangnya gini. Terus dia ketawa ngakak. Dia bilang, oh enggak ya itu. Dia bilang salesman saya harus diberi bintang lah, karena ceritanya memang dahsyat luar biasa gitu loh. Tapi sebenarnya dia bilang memang kerupuk udang itu saya yang bikin, tapi memang kualitasnya memang dijaga ya, tapi tidak selalu pas saya lagi sedih gitu loh, itu selalu saya bikin kalau saya sempat gitu. Tapi dengan cara dia bikin begitu, wah luar biasa. Nah itulah yang dinamakan ilmu ngecap, story, the art of storytelling. Nah itu luar biasa. Begitu ngerti dia sekarang, dia saya deh. Iya gitu. Nah itu ilmu-ilmu kayak begitu tuh kagak sembarangan orang yang bisa gitu. Iya betul, dan nggak sembarangan gitu. Orang mungkin dia punya idenya bagus, tapi kalau nggak bisa juga untuk menyampaikannya, sama aja bohong ya bang ya. Betul. Oke, banyak tekniknya ini harus dipelajari. Bang, kita jeda lagi bang. Oke, sip. Saya juga udah mau sampai ya. Oke, kita nunggu Anda di sini dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami.